seperti thariqah-thariqah tertentu, ketika sholat tidak mengharapkan pahala, ketika puasa tidak mengharapkan pahala, ketika berbuat ketaatan tidak mengharapkan pahala, katanya ikhlas. Orang yang berbicara seperti itu berarti dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikhlas. Karena Nabi alaihi salatu wasallam setiap kali berbuat, setiap kali beribadah selalu mengharap ganjaran. Maka apa kata Nabi? Apa doa Nabi setelah beramal? Ya Allah terimalah. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Terimalah. Berarti mengharap diterima, mengharap pahala, mengharap ganjaran, upah, yaitu jannah. Tidak ada manusia saleh yang zuhud terhadap pahala, yang zuhud terhadap surga. Tidak ada. Tidak ada seorang Nabi yang zuhud terhadap surga. Tidak ada. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tamak terhadap surga, yang paling semangat untuk meraih surga. Cuma ingat riwayatnya, di mana ketika beliau mengimami sholat khusus, sholat berhala, beliau ditampakkan oleh Allah pemandangan surga hanya sekedar buah-buahan surga. Beliau tidak bisa menahan diri beliau. Beliau dalam sholat itu maju ke depan mau meraih buah-buahan surga. Ini baru buah-buahannya. Belum gedungnya, belum bidadarinya, belum ini, belum itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak zuhud terhadap surga. Beliau sangat zuhud terhadap dunia, tetapi tidak zuhud terhadap surga. Nah ini syaratnya, raja'a thawabiha, mengharap pahalanya. Syarat kedua, wa tasdiqa maw'udihha, membenarkan janji, membenarkan apa yang dijanjikan. Apa janjinya? Pahala, surga, ini, itu, dibenarkan. Ya, maka orang yang tidak membenarkan pahala, dia tidak akan dapat pahala. Apa iya kalau qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya? Tidak percaya saya. Nah, dia tidak akan dapat kalau dia tidak membenarkan. Apa iya kalau berjamaah salat subuh kemudian tidak pulang, masih terus di masjid sampai matahari terbit, lalu sholat dua rakaat akan mendapat pahala seperti haji dan umrah? Saya enggak percaya. Dia enggak akan dapat. Ya. Masih mending yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu terhadap satu keutamaan, dia mendapatkan keutamaan. Dia tidak tahu. Saya tidak tahu kalau nyolatin mayat itu dapat pahala satu kilo, satu bulan umur. Saya tidak tahu. Tapi saya tahu itu kebaikan, itu pahala. Lalu saya menyolati mayat. Apakah saya dapat satu kilo kalau diterima oleh Allah? Insya Allah tidak. Walaupun saya tidak tahu bahwa saya akan mendapatkan satu kilo. Yang saya tahu bahwa salat mayat ini sunnahnya, bukan bid'ah. Dan saya mengikuti sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saya mendapatkan walaupun saya tidak tahu. Yang tidak akan mendapatkan kalau dia menolak. Ah enggak. Enggak benar dia. Nah, berarti dia mendurhakai Nabi, mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini menggugurkan amal. Dia tidak akan mendapatkan. Maka ini syarat kedua. Illa adkhalahumullahu ta'ala biha al-jannah. Maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab melakukan salah satu di antara 40 hal saja. Lihat betapa murahnya Allah, betapa Allah tidak perhitungan di dalam membalas perbuatan yang sangat kecil sekali. Meminjamkan seekor kambing, tapi dia lakukan dalam rangka mengharap ridha Allah, dalam rangka mengharap ganjaran, dalam rangka taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga dengan sebab itu. Yes. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau tidak membawakan fawaid dari hadis ini karena hadis ini tidak dibawakan oleh beliau di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, hadis nomor 148. Aduh, yang ingin mengulang, silakan baca fawaidnya nanti di rumah. Hadis nomor 551. Kita lanjutkan 552. Wa an Abi Umamah Zaid bin Ajlan radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Zaid bin Ajlan, namanya Zaid bin Ajlan, kunyahnya Abu Umamah Al-Bahri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka an tabdul al-fadl khairul lak wa an tumsikahu syarrul lak. Wahai anak Adam, sungguh engkau menginfakkan, memberikan kelebihan itu lebih baik bagimu. Dan banyak dari kita ketika lebih tidak diinfakkan, ya, tapi di imsak, di saat. Maka disebutkan di sini, wa antum tikahu syarrul lak. Kalau engkau menahan kelebihan itu, maka itu buruk. Maka jika kita punya kelebihan harta, kelebihan makanan, kelebihan pakaian, kelebihan apa yang dari apa yang kita butuhkan, maka berikan. Ya, jangan di kecuali tidak lebih. Buat kita, buat anak kita, buat istri kita, pak. Ya tentu dia tidak tercela ketika dia tidak memberi apapun kepada orang lain. Ini lebih. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel mempunyai kelebihan daging tetapi tidak mau menginfak. Maka dimulai dari Bani Israel. Apa? Busuknya daging. Jadi sebelum ada Yahudi, sebelum ada Bani Israel, tidak ada daging busuk. Gara-gara Yahudi, gara-gara Bani Israel, daging membusuk. Kenapa? Bakhil. Sebelum mereka, maka orang motong kambing, orang menyembelih sapi, dimakan cukup kenyang, sisa dibagi-bagikan. Maka tidak busuk. Yahudi bakhil, pelit. Dia motong kambing misalnya, dia makan sisa, karena bakhilnya dia tidak berikan kepada teman-temannya, saudaranya, tetangganya, maka dia simpan. Karena dia simpan, maka membusuk. Ya, kalimat yang keluar dari lisan Nabi, kalau bukan karena Bani Israel, maka daging tidak membusuk. Kalau bukan karena Hawa, salah. Kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang berkhianat kepada suami. Artinya, mengajak suami berbuat dosa. Apa maksudnya? Hawa, wanita pertama yang menjerumuskan suami ke dalam maksiat, Hawa, diikuti oleh wanita-wanita sampai hari ini, sampai akhir zaman. Itu yang maksud. Yes. Wala tulamu ala kababin, dan tidak tercela kapok memakan, meminum, berpakaian sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak tercela. Ya. Walaupun mungkin mahal, walaupun orang tidak bisa beli, dia bisa beli, tetapi dia beli dengan harta dia, maka ini tidak masalah. orang mempunyai kendaraan mahal tapi sanggup beli. Tidak bisa. Zakat dia keluarkan, orang lain dia bantu, tidak bisa. Islam tidak mencela orang yang bersenang-senang di dunia ini asal tidak berlebihan. Apa yang dimaksud berlebihan? Satu, haram. Yang dimaksud berlebihan adalah haram. Kulu wasrobu wala tusrifu. Tafsir dari israf berlebihan pertama, haram. Ketika orang itu makan daging babi, ya secuil, maka dia telah melakukan sesuatu yang berlebihan. Ketika dia minum khamr, setetes, dua tetes, setendok, maka dia telah melakukan hal yang berlebihan. Ya. Orang makan nasi goreng kambing dua piring. Ya. Berlebihan apa tidak? Sementara porsi dia sedikit. Belum pernah lihat orang Arab makan. Ya. Kita sepiring, dia dua piring. Kita satu potong, dia dua potong, tiga potong. Apakah berlebihan? Tidak. Memang porsi dia. Ya. Berlebihan yang dimaksud adalah haram. Ketika sesuatu itu haram, maka berlebihan. Ketika halal, tidak. Tidak berlebihan. Boleh. Asal dia dapatkan dengan harta dia. Oleh karena itu, ketika saya pinjam uang, karena saya tidak punya uang, pinjam uang antum 300 ribu. Ya. Lalu saya masuk ke restoran mahal. Saya makan sendiri atau berdua atau bertiga, habis 300 ribu. Halal kan? Halal kan? Utang kan halal. Tetapi itu saya dapatkan dengan cara memaksakan diri saya. Pingin makan enak, maksain diri, utang-utang 300 ribu. Nah ini masuk dalam berlebihan. Kecuali kalau harta itu milik saya. Ya. Jadi kita jangan salah paham dengan kalimat berlebihan. Jangan seperti torekot-torekot sufia yang membuat batasan sendiri. Barang siapa yang memakan lauknya lebih dari dua macam, maka dia masuk dalam kulu wasrobu wala tusrifu, termasuk tusrifu, termasuk berlebihan. Dan dari mana? Mana syariat, mana larangan dari Allah dan Rasulnya memakan dengan dua lauk, tiga lauk? Tidak ada larangan. Nah, mereka membuat batasan apa yang tidak dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti mereka telah menyaingi syariat ini. Ya. Yang berlebihan sekali lagi, jika haram. Yang kedua halal, tetapi memaksakan diri. Takkan bu? Dia tidak sanggup makan enak, dia hanya bisa makan di warteg uangnya 10 ribu, tapi dia utang-utang, ini masuk dalam ustaz. Terlarang dan tersebut. Wabda' biman sa'ud, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Maka orang yang memberi kepada temannya, tetangganya, saudara jauhnya, sementara anak istrinya kelaparan, kelelahan, maka dia tercela. Yang menjadi tanggungan kita pertama kali, siapa anak istri? Jika ada orang tua dalam pemeliharaan kita, maka orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu, habis itu anak istri. Dengan mengambil dalil, tiga orang yang terjebak ke dalam gua, kemudian bertawassul, salah satunya orang yang mengutamakan orang tuanya sebelum anak istri. Anak-anaknya merengek, meminta makanan yang dia pegang, dia tidak kasih. Karena dia belum memberikan makanan itu kepada ayah ibu. Sementara ayah ibunya sedang tidur. Dan dia tidak tega membangunkan ayah ibunya. Dengan sebab ini, lalu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kira yang aku lakukan dulu itu dalam rangka mengharapkan wajah engkau, engkau terima sebagai amal soleh, maka keluarkan kami dari gua ini, geserkan batu ini. Dan betul, batu itu langsung bergeser sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah ridho terhadap seseorang yang lebih mengutamakan ayah ibunya daripada anak istri. Hal kecuali ayah ibunya bukan tanggung jawab dia, ya, dan berada di luar kota dan sudah berkecukupan, tentu yang nomor satu menjadi tanggungan dia adalah anak istrinya, karena orang tuanya sudah punya nafkah, sementara anak istrinya tidak punya nafkah. Ini bukan hanya masalah nafkah. Kalau nafkah jelas, saya kira kita paham. Tetapi amar ma'ruf, nahi munkar, belas mengajar, ini sama. Dahulukan yang menjadi tanggungan kita. Maka orang yang berdakwah ke sana kemari, ke luar negeri, sementara anak istrinya tidak diajarkan, tidak didawai, maka terkena dari ini. Anak istrinya dulu. Anak istrinya dulu diajarkan, didakwai. Setelah itu baru orang baik. Ya, maka kita lihat perjalanan para nabi dan rasul, perjalanan para sahabat, perjalanan para tabi'in, para a'immah kita, mereka mengutamakan dakwah untuk anak istri. Ya, ilmu-ilmu yang wajib, kecuali yang tidak wajib. Kalau yang tidak wajib itu sesuai dengan kemampuan. Tetangga lebih mampu, diajarkan ilmu mustalahul hadis. Sementara anaknya kurang mampu, enggak masalah. Karena mustalahul hadis tidak bersih. Maka kita lihat, ya, siapa Syekh Ali Hatta, siapa Syekh Salim bin Is al-Hilali, siapa Syekh Masyur Hasan Tama. Anaknya Syekh Al-Bani? Bukan. Bukan anaknya Syekh Al-Bani. Tetapi diperhatikan oleh Syekh Al-Bani. Sementara anaknya tidak. Karena apa? Tidak bersih. Belajar mustalahul hadis bukan fardhu ain. Adapun bagaimana cara sholat yang mengikuti sunnah Nabi, bagaimana manhaj ini, bagaimana puasa, bagaimana sunnah Nabi, maka diajarkan pertama kali kepada anak istri. Adapun ilmu tentang faraid, ilmu tentang mustalahul hadis, ilmu tentang usul fikih, maka ini bukan fardhu ain. Maka boleh mengutamakan orang lain, karena mungkin orang lain lebih mampu, anaknya kurang mampu. Maka panjang sejarah kita tidak menyaksikan anak seorang ulama pasti jadi ulama. Ya, kita tidak tahu siapa anaknya Imam Bukhari, ya, siapa anaknya Imam Muslim. Didik. Nah, tetapi mendidik sesuatu yang wajib, ya, yang fardhu ain. Wal-yadul ulya khairun minal yadil sufla, dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Apa yang dimaksud tangan yang di atas yang menerima? Apa yang dimaksud tangan yang di bawah yang menerima? Ini faidah bahasa Arab yang sudah jelas maksudnya. Oleh karena itu, jika kita meminta tapi posisi tangan kita di atas, ya, ngambilnya dari atas, tetap saja itu di bawah, tetap tidak baik. Jadi, jangan ngakalin kalimat ini, biar kita baik, maka kalau meminta tangan kita di atas, ya, diambil dari atas kulitnya, ini menyalahi faidah bahasa. Ya. Sama di sini tidak dibawakan poesnya oleh beliau, karena ini sudah beliau bawakan di hadis nomor 510. Kita lanjutkan 553. 553. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta di dalam Islam, atas Islam. Ada beberapa tafsiran, ya. Di antaranya ketika sudah Islam. Tafsiran ini kurang kuat. Karena apa? Karena Nabi dermawan bukan hanya setelah menjadi Nabi, bukan hanya setelah beliau membawa syariat Islam, ya. Maka yang lebih tepat tafsiran di sini adalah alam Islam yang dimaksud, yang bisa menolong dakwah Islam. Yes. Kan ada caranya memberi itu dengan niat dakwah, ada caranya memberi itu tidak dengan niat dakwah. Yes. Kita memberi kepada guru kita yang tentu agamanya lebih baik dari kita, tentu bukan niat dakwah. Ya kan? Ya, niat menghormat atau kasihan gitu. Tapi ada kalanya kita memberi dengan niat dakwah. Ini yang jarang kita lakukan hari ini, dan ini yang banyak dilakukan oleh Nabi, para sahabat. Ya, Nabi yang pertama kali mencontohkan memberi dengan niat dakwah. Padahal yang diberi kaya raya. Abu Sufyan itu kaya raya. Aqra bin Hadis, ya, Uyainah bin Hisam, Muawiyah, itu kaya raya mereka. Tapi diberi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka kaya, tentu memberinya bukan uang recehan. Maka berapa yang diberikan oleh Nabi kepada mereka? Masing-masing 100 ekor unta. Banyak sekali. Karena mereka bukan orang miskin. Kalau diberi seekor unta, ya pesannya malah menghina. Maka Nabi memberi kepada orang-orang kaya itu masing-masing 100 ekor unta. Apa? Adal Islam. Niatnya, tujuannya adalah agar mereka masuk Islam, tentram ketika sudah masuk Islam. Maka manusia yang pertama kali mencontohkan berdakwah dengan harta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan marah-marah doang, mencaci maki pendeta, pastor, keluar masuk kampung, bawa permi, bawa beras, bawa beasiswa, kita marah-marah doang. Enggak. Itu sunnah Nabi sedang mereka lakukan. Malu kita. Mestinya malu kita, saingi mereka. Mereka bawa beras, kita bawa beras. Mereka bawa beasiswa, kita juga bawa, dan seterusnya. Saingi mereka. Itu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa dilakukan oleh pendeta dan pastor, justru kita tidak? Ya. Nah, maka di dalam Islam, para ulama, para masyayikh berdakwah sambil memberi, berdakwah sambil memberi. Bukan berdakwah sambil mengadakan tangan, berdakwah sambil minta. Ya, kalau saya ngajar di sana dapat berapa? Ya, kalau saya ini dapat berapa? Ini justru pendeta dan pastor dulu. Ya, kan di beberapa ayat disebutkan orang yang paling cinta terhadap dunia ini, para pendeta dan pastor, mereka mengambil harta manusia. Ya, mereka menjajakan ilmunya. Antum lihat mereka beberapa abad yang lalu, mereka datangi rumah-rumah, mereka jajakan Injil. Ya, saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan. Ya, sambil menengadahkan tangan. Jadi ilmu itu rendah, dijajakan. Hari ini sebagian kelompok kaum muslimin ingin ikut-ikut mereka, ya, menjajakan ilmunya, ngemis-ngemis dalam berdakwah. Ya, orang lagi goreng-goreng didatangi, ya, bapak ikut kami, bapak, ya, begini begitu. Ya, ini menjajakan dakwah ini besar. Tidak perlu dengan merengek-rengek seperti ini. Lihat Nabi alaihi salatu wasallam, lihat para sahabat, lihat para masyayikh kita memberikan ilmu di majlis ilmu. Siapa yang hadir, dia akan mendapatkan keberkahan, ilmu, pahala, disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat, dibanggakan. Yang tidak mau, ya sudah. Ya, aini ilmu di dalam Islam besar. Oleh karena itu, yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sekali lagi ketika berdakwah adalah dengan memberi. Dengan membawa uang, memberi. Tentu kalau punya, kalau ada, ya. Oleh karena itu, mestinya antum yang punya kelebihan harta, ya, dilakukan untuk dakwah. Kalau saya beri dia dan saya ajak dia ngaji, tentunya dia mau. Ajak atau putra, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala al-Islam syai'an illa a'tahu. Tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta atas nama Islam kecuali beliau pasti memberi. Beliau manusia yang belum pernah mengatakan tidak ketika diminta, apalagi atas nama Islam, apalagi dengan menyebut demi Allah. Nabi pernah diundang oleh Zainab, putri beliau. Ketika Zainab, anak Zainab, sepengkul mau menjelang kematiannya, Nabi mengatakan kepada utusan Zainab, saya tidak bisa datang. Sampaikan saja salam, saya tidak bisa datang. Ucapkan saja untuk Zainab, inna lillahi ma aqada wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma fartasfir wa tahtasir. Ini ucapan yang sunnah kita ucapkan ketika mendatangi sahibul musibah, terutama kematian. Kemudian utusan ini balik lagi ke Zainab dengan mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayahmu tidak berkenan hadir. Dan Zainab menyuruh utusan itu untuk datang lagi kepada Nabi memohon dengan mengucapkan demi Allah. Maka utusan itu melaksanakan perintah Zainab dengan mengatakan, demi Allah, kami mengharap engkau hadir ya Rasul. Rasul langsung berdiri dan berjalan menuju rumah Zainab. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta sesuatu dengan mengucapkan demi Allah, maka beliau tidak menolak. Ya, ini dalam rangka membesarkan Allah. Walaupun berat. Kalau antum mau mengamalkan sunnah Nabi yang satu ini, antum malas datang, tetapi yang memohon itu mengucapkan demi Allah, maka kita penuhi. Walaqad ja'ahu rajul. Pernah datang kepada beliau seorang laki-laki. Fa'atahu ghanaman ma ghanaman baina jabalain. Beliau memberikan kepada orang itu ghanam baina jabalain. Baina jabalain, di antara jabalan gunung, ya. Dua gunung yang dimaksud banyak sekali. Ya, tentu tidak seperti arti harfiah. Banyak sekali, sangat banyak. Ada orang datang kepada beliau atas nama Islam meminta sesuatu kepada beliau. Maka beliau memberikan kepada si laki-laki tadi kambing yang sangat banyak sekali. Faraja ila qaumihi. Lalu laki-laki tadi kembali kepada kaumnya. Kembali kepada kaumnya, daerahnya. Faqal, dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah Islam. Wahai kaumku masuklah Islam. Enak masuk Islam. Saya sudah merasakan enaknya masuk Islam. Apa? Ayo, kambing yang segini banyak aku dapatkan hanya gara-gara masuk Islam. Ya, kurang lebih dia mengatakan seperti itu. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yu'ti ata'a man la yahsal faqr. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi seperti orang yang tidak takut miskin. Orang yang tidak takut miskin kan apa saja diberi, enggak takut rugi. Bandingkan dengan orang yang takut rugi. Ya, 5.000 saja berat, 10.000 saja berat, karena dia takut miskin. Orang yang tidak takut miskin, yang tidak takut fakir, maka memberi dengan begitu mudah. Diberi, diberi, diberi. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dermawan di muka bumi. Tidak ada manusia dermawan beri. Tidak. Tidak. Tidak takut miskin. Sama sekali tidak takut miskin. Ya. Maka apapun yang beliau miliki, ketika diminta orang dikasih. Diminta dikasih, diminta dikasih. Bahkan satu-satunya milik beliau diminta tetap dikasih, dan akhirnya beliau ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya. Ada seorang laki-laki, laki-laki yang maksud di sini umum, ada seseorang yang masuk Islam, ma yuridu illa ad-dunya, dia masuk Islam itu hanya karena dunia. Di zaman Nabi, ya, lihat. Di zaman Nabi ada orang masuk Islam dan itu karena dunia. Karena ternak, karena uang, karena emas, karena harta. Di zaman Nabi. Dan Nabi membiarkan. Ya. Maka orang masuk Islam, apapun alasannya, enggak masalah. Alasan cari harta, alasan nikah, alasan ini, alasan itu, enggak usah ditanya. Karena tidak mungkin orang masuk Islam langsung baik, langsung tinggi keimanannya, tidak mungkin. Orang yang menjadi baik kan butuh proses. Ayat, salah satu contoh yang besar. Di zaman Nabi, di hadapan Nabi, ada orang masuk Islam hanya karena dunia. وَمَا يَلْبِثُ إِلَّا يَسِيرًا. Setelah beberapa saat, entah beberapa hari, entah beberapa minggu, mungkin tidak sampai berbulan-bulan, hanya beberapa hari setelah itu masuk Islam, kemudian beberapa hari setelah itu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha. Beberapa hari setelah dia masuk Islam, yang gimana dia ketika masuk Islam niatnya hanya dunia, harta, tetapi beberapa hari setelah itu maka Islam lebih dia cintai daripada dunia seisi. Ya. Apa? Tarbiyah. Ya, dakwah, ilmu. Maka begitu masuk Islam tentu tidak langsung mendapatkan ilmu biasa. Ya. Maka salah satu pertanyaan yang buruk yang diajukan kepada orang yang akan masuk Islam, bapak masuk Islam karena apa? Jangan. Ya, mau karena harta, mau karena wanita, mau karena apa, jangan ditanya. Masuk Islam, baca syahadat, selesai, dan dia menjadi seperti kita. Ya, salamnya harus dijawab. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, harus kita jawab dengan yang hamukallah. Dia mati, kita salati. Dia sakit, kita jenguk, dan langsung dia berhak seperti hak kita. Nah, setelah itu baru didakwai, ditarbiyah, diberikan ilmu, lalu menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Sebagaimana yang ada di hadis ini. Dan itu persaksian beberapa sahabat. Dulu waktu aku masuk Islam, niatku hanya apa? Mengincar harta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aku minta apa saja kepada beliau diberi. Tapi tidak lama setelah itu, maka hari ini, ya, sahabat ini mengatakan hari ini, tidak ada yang aku cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Harta menjadi kecil, dunia menjadi kecil, yang besar adalah Allah dan Rasulnya. Inilah dakwah, inilah tarbiyah. Butuh waktu. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada tiga poin dari hadis ini. Yang pertama, yuqtil mu'allafata qulubahum min az-zakati fi ta'lifi qulubihim, memberi kepada mu'allaf. Kita bahas sedikit siapa mu'allaf. Ada orang bilang, Pak, saya mu'allaf. Tadinya saya Kristen, sekarang saya Islam, saya mu'allaf. Yes. Betul? Betul. Kapan Bapak masuk Islam? 21 tahun yang lalu. Ini kering. Yes. Mu'allaf itu hitungannya bulan. Mu'allaf yang berhak mendapatkan zakat hitungannya beberapa bulan. Dengan dalil bahwa Nabi memberikan 100 ekor unta kepada Afrah bin Habis, Uyainah bin Hisan dan seterusnya dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain, antum tahu kapan perang Hunain terjadi? Itu beberapa bulan, 2 atau 3 bulan setelah Futuh Mekah. Kapan Afrah bin Habis dan Uyainah bin Hisan masuk Islam? Dalam Futuh Mekah, karena mereka termasuk Tulaqoh. Tulaqoh adalah orang-orang yang masuk Islam ketika peristiwa Futuh Mekah tahun 8 Hijrah. Nah, diberi oleh Nabi dalam perang Hunain, karena perang Hunain adalah perang di mana Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali, itu 2 atau 3 bulan setelah Futuh Mekah. Nah, maka para imam menyimpulkan mu'allaf itu hitungannya bulan. Kalau sudah belasan tahun, apalagi puluhan tahun, tentu tidak mu'allaf lagi dan tidak berhak lagi mendapatkan zakat, kecuali dia miskin, kecuali dia fakir, kecuali dia gharib, kecuali dia fisabilillah, lain-lain. Ini mu'allaf. Mu'allaf artinya miskin tidak, fakir tidak, punya utang tidak, jihad tidak, tapi dia dapat. Ya, padahal dia kaya raya. Betul kan? Betul. Mu'awiyah, Abu Sufyan dan lain-lain kaya raya. Tapi karena dia baru saja masuk Islam, maka diberi. Karena sifat dasar manusia kan menyukai harta. Dan sifat ini tidak tercela, maka diberi jalan oleh Islam. Yeah. Jangan malah terbalik, ada orang Kristen kaya raya. Yeah. Baru saja masuk Islam, lalu dimintai sumbangan. Ya, ada bapak sudah masuk Islam, bapak nyumbang, ya, mestinya diberi. Kalau mengikuti sunnah Nabi diberi, lihat Muawiyah, lihat Abu Sufyan diberi, bukan langsung diminta sumbangan, disodori proposal, ya, diberi bukan ditonton. Kecuali maunya dia, lain-lain. Ya, orang diminta dengan orang memberi itu beda. Beda. Ya, meminta terselah. Ya, tapi tanpa diminta dia memberi apa? Periksa ini di kulubihim untuk melembutkan hati. Ya, karena kadangkala orang diberi harta itu dia tidak kadang tidak melihat hartanya. Artinya harta segitu dia punya, dia mampu, tetapi ada penghargaan. Ya, di merasa diperhatikan, merasa dihormati. Nah, banyak orang merasa kecewa, merasa diremehkan ketika tidak diberi, padahal uang segitu dia punya, gitu kan? Makanan segitu dia sanggup beli, tetapi merasa tidak di. Ini sifat manusia, dan sifat seperti ini tidak dihilangkan oleh Islam. Islam memberikan. Ya, dua poin berikutnya insyaallah nanti kita baca setelah sholat. Ya. Sekali lagi mulai sekarang kita terus malam Kita lanjutkan polanya. Sebelumnya ada pengumuman dari pengurus berusan bahwa untuk tanggal 5 berarti Ahad besok malam Senin ada acara di sini di bawah. Berarti kita berusuh. Ya, kita tetap terus malam Senin, tapi untuk malam Senin depan. بيان مزيد كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصرة إنفاقه المال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. Keterangan tentang tambahan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat beliau adalah manusia yang dermawan. Hadis di atas tambahan keterangan. Bukan satu-satunya dalil bahwa beliau orang dermawan, tidak. Saya kira puluhan dalil yang menunjukkan betapa kedermawanan beliau. Ini salah satu. Lebih dermawan lagi beliau ketika bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa manusia yang baik itu di saat-saat tertentu tambah baik. Manusia baik itu di hari-hari tertentu tambah baik. Kita sholat, kita berjamaah, kita beribadah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah lebih lagi. Di bulan Ramadan lebih lagi, karena ada hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama. Dan beliau banyak menginfakkan harta fi sabilillah dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah. Maka harta yang beliau sedekahkan, dermakan itu dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Tidak seperti kita yang kadang berinfak banyak tapi untuk meninggikan golongan kita, untuk meninggikan diri kita, untuk meninggikan hizb kita, partai kita, dan ini yang kita saksikan, ini yang kita alami. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam berinfak untuk meninggikan kalimah Allah. Dan itu bisa dinilai. Beliau pernah ditanya, ya Rasul, ada orang yang berperang karena pegangnya. Aminnya. Ada orang yang berperang karena asabiyah, membela kelompoknya, bangsanya. Mana yang fisabilillah? Dia menjawab, perang fisabilillah adalah li'i'la'i kalimatillah, li'takuna kalimatullahi hiya al-'ulya. Perang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah perang fisabilillah. Karena itu orang yang punya hamiyah semangat untuk perang, orang yang juga dalam rangka membela bangsanya, tetapi ada niat dalam dirinya untuk meninggikan kalimat Allah, maka itu termasuk fisabilillah. Yang terakhir, man dhaqa ta'mal islam wujada halawatal iman لا يقدم عليهما شيء من مال ومتاع وشهوات. Barang siapa yang telah merasakan nikmatnya Islam, merasakan manisnya iman, maka itu akan mengalahkan harta, benda, syahwat, dan seterusnya. Kalau seseorang sudah merasakan nikmatnya Islam, manisnya iman. Bagaimana bisa kita merasakan manisnya iman? Yaitu dengan cara mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jika seseorang telah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, maka insya Allah dia bisa merasakan manisnya iman. Dan dia mencintai apapun karena Allah. Ketika dia mencintai siapapun, mencintai apapun karena Allah, dia pun bisa merasakan manisnya iman. Ya, kita berjawab. Bagaimana jika kita sholat qobliyah di rumah lalu berangkat ke masjid, lalu sampai di masjid ternyata belum sholat? Apakah kita masuk masjid lalu sholat sunat lagi atau berdiri saja menunggu qobliyah? Kalau sholat lagi berarti bertambah keutamaan, bisa sholat di masjid, ya, atau sholat yang lain yang dia belum lakukan, tentu bukan qobliyah dzuhur atau qobliyah maghrib kalau dia sudah lakukan, atau qobliyah subuh kalau dia sudah lakukan, ya, bisa tahiyatul masjid. Kalau dia menunggu dengan zikir dan seterusnya, itu pun boleh. Dan jika dia sholat ke masjid misalnya baru dapat satu rakaat kemudian terdengar qomat, maka batalkan. Jangan kita menyibukkan diri dengan ibadah apapun, termasuk sholat, sunat, ketika sudah qomat. Ketika sudah qomat, jangan kita meneruskan sholat. Kecuali sebentar lagi salam, maka boleh dilanjutkan. Kalau sholat lagi tuh? Ya? Kalau mendapatkan jamaah, ya. Dalilnya kan mendapatkan jamaah. Jadi Nabi setelah selesai berjamaah sholat asar, beliau melihat dua orang yang tidak ikut sholat apa? Berjamaah asar. Nabi bertanya kepada dua orang tadi, kenapa kalian tidak ikut sholat jamaah sholat asar bersama kami? Dua orang itu menjawab, kami sudah sholat ya Rasul, kami sudah sholat asar ya Rasul. Nah, Nabi menjawab, Nabi mengatakan, walaupun sudah sholat, lain kali jika engkau mendapatkan jamaah, maka sholatlah lagi sebagai ibadah tambahan. Berarti tidak wajib. Tetapi sunnah bukan bid'ah. Apakah tukar tambah dalam jual beli diperbolehkan? Boleh. Kalau bukan zat ribawi. Kalau bukan zat ribawi. Kalau zat ribawi seperti beras, minyak, gandum, kurma, gula, tidak boleh. Sekilo dengan sekilo, satu sok dengan satu sok, tidak boleh beda. Beras yang bagus 10 kilo ditukar dengan beras yang jelek 20 kilo, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Adapun bukan zat ribawi seperti motor, mobil, handphone, boleh. Boleh, ya. Handphone 1 ditukar dengan handphone 2, 3, boleh. Mobil 1 ditukar mobil 2, boleh. Karena itu bukan zat ribawi. Bagaimana hukum laki-laki memakai cincin kawin? Dan bagaimana jika cincin kawin itu terbuat dari perak dengan mata berlian? Yang pertama kita bahas tentang cincin kawin ini hampir-hampir menjadi ta'abbud. Karena orang yang akan nikah maka harus punya cincin kawin dan dipakai terus. Dan seterusnya ini kebiasaan orang-orang kafir, bukan kebiasaan kaum muslim. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, Ibnu Bukhari. Barang siapa yang ikut-ikutan bertasabuh mengikuti kebiasaan satu kaum, maka dia terancam menjadi kaum tersebut. Berarti haram. Tidak boleh. Kaum muslimin tidak boleh memakai, mengadakan cincin kawin, tukar cincin dan ada pun memakai cincin ala Rasulullah alaihi salatu wasalam memakai cincin. Ya, asal jangan emas. Asal jangan besi. Tentang besi ada khilaf. Ya, nah, yang dibolehkan cincin batu, perak, berlian, intan. Ya, kan emas yang dilarang. Berlian bukan emas. Kita pakai dalil, bukan pakai roh. Kalau pakai roh emas saja enggak boleh, pakai berlian, intan. Ya, kita pakai dalil, kan yang dilarang emas, bukan berlian. Ya. Maka ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan zakat emas, maka tidak ada zakat berlian, intan, mutiara, tidak. Apakah orang-orang yang beramal kebaikan tanpa pengetahuan harus ittiba Rasul tetap dapat pahala? Ya, yang penting ittiba Rasulnya. Yang penting caranya mengikuti Rasul dan dia yakin, dia tahu bahwa itu sunnah. Adapun dia tidak tahu pahalanya sekian, tidak masalah. Seperti tadi kita bahas, saya tidak tahu kalau pahala sholat mayat itu satu kiraat, maka tetap saya dapat satu kiraat. InsyaAllah. Paman saya sudah terkena syubhat daripada apa? Pergi haji dengan mahal-mahal dan dananya dikelola oleh pemerintah yang korup, maka lebih baik beramal untuk kurban di sana alam. Dan dia belum pergi haji. Bagaimana dijelaskan? Saya kira dengan pengetahuan yang dasar, syubhat ini bisa hilang. Yang pertama, Islam punya rukun. Salah satunya adalah haji. Apa yang ada di dalam rukun Islam wajib kita laksanakan. Apapun risikonya, bentuknya, asal kita mampu. Sedangkan membantu bencana dan seterusnya bukan bagian dari rukun Islam. Bahkan tidak wajib. Mana dalil wajib membantu? Ya. Kita bantu saudara kita tentu pahala besar, keutamaan besar. Tapi mengawasakan wajib pun. Kalau kita biarkan anak istri kita kelaparan sementara kita punya uang, jelas kita berdosa. Ya, apalagi jauh, apalagi pemerintah juga sudah bantu, apalagi banyak kaum muslimin juga yang mampu membantu dan seterusnya dan seterusnya. Sementara pergi haji mutlak fardu ain bagi yang mampu. Bahkan terancam pemerintah Yahudi dan Nasrani. Orang yang mampu berangkat haji tapi dia masih menunda, maka Nabi mengancam matilah dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Berarti ini ancaman perang. Maka Umar pernah berniat mau memungut pajak korak dari sebagian kaum muslimin yang belum juga berangkat haji. Ya, hampir dianggap sebagai Yahudi atau Nasrani. Ditarik pajaknya. Kalau kaum muslimin kan tidak ditarik pajaknya. Ini ancaman keras bagi orang yang tidak ber. Karena itu kita dengan dalil bukan dengan roh. Apakah obat hati seperti mentadaburi Al-Quran, berpuasa, berkumpul dengan orang soleh dan seterusnya merupakan hadis atau pendapat ulama? Pendapat saja. Dan saya kira bukan ulama, pendapat saja. Yang bisa benar, bisa salah. Karena apa yang dimaksud dengan obat hati? Kalau itu sifaun maafis sudur Al-Quran, jelas. Tetapi dengan memahami, karena pemahaman itu jauh lebih besar dari hafalan, baca. maka ilmu itu akan sempurna dengan pemahaman, bukan dengan bacaan atau hafalan. Bacaan dan hafalan bagian dari ilmu, tetapi ilmu yang sempurna itu dengan pemahaman. Bagaimana jika seseorang berselawat, jika sedang punya uang banyak, ia berselawat lebih banyak daripada saat ia punya uang sedikit. Iya, seperti itu. Kalau punya uang sedikit, ya sedikit. Punya uang banyak, ya kan? Punya uang sedikit, ingin berapa banyak, dari mana? Sedikit ya sedikit, banyak ya banyak. Seperti di zaman Nabi, ada orang yang bersedekah di hadapan Nabi dengan menggotong begitu beratnya. Berarti banyak. Kan banyak sedikitnya harta di zaman Nabi, kan ditunjukkan dengan beratnya. Tidak seperti hari ini, ya. Ketika berat, berarti banyak. Ketika enteng, berarti sedikit. Berat membawa di hadapan Nabi. Ada yang membawa satu mur, satu genggam saja, sedikit. Tergantung kemampuan masing-masing. Bahkan orang yang hanya punya sebutir kurma, dia disuruh bersedekah dengan sebutir kurma. Artinya sedekah itu dianjurkan kepada siapa saja. Yang punya banyak dengan banyak, yang punya sedikit dengan sedikit. Apakah ada dalil ketika berpisah kita berjabat tangan dan mengucapkan salam? Karena yang kita tahu berjabat tangan dan salam dilakukan ketika berjumpa. Dalilnya seperti itu. Kami para sahabat berjabat tangan ketika bertemu. Adapun berpisah, khilaf para ulama. Apakah disunahkan atau tidak? Adapun yang jelas-jelas disunahkan adalah ketika bertemu, kemudian ketika berbayar, itu saja. Oleh karena itu, jual beli, nikah dan seterusnya, tidak ada jabat tangan. Jabat tangan yang pertama ketika berjumpa, yang kedua ketika berbayar. Ketika berpisah masih kira masih menjadi pembicaraan ulama. Wallahualam. Sekali lagi malam Senin depan kita libur sekali. Di situ kita lanjutkan terus malam Senin insyaallah. Jadi tadi ini pemalam Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad